Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bab terakhir yang kita baca, bab ke-17, yaitu berbagai riwayat dari kaum salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang mengikuti mereka, terkait sabar. Di antara yang paling berkesan adalah ucapan Muhammad bin Syubrumah rahimahullah. Beliau setiap kali mengalami kesulitan, menghibur dan memotivasi diri dengan mengatakan, sahabatu sawfin saifin humma tanqashi'u. Ini cuma mendung tipis, sebentar lagi juga akan terang. Kemudian halaman yang ke-44, Al-Babu Tsamina Asyar. Begitu Pak Sur? Ya. Qala rahimallahu ta'ala al-imam Ibnu Qayyim, Al-Babu Tsamina Asyar, bab yang ke-13. Fi dhikri umurin tata'allaku bil musibati. Berikut ini penjelasan tentang beberapa hal yang seringkali terkait dengan suatu musibah. Minal buka, seperti menangis. Wan nadabi, meratap. Wasyakif thiyabi, merobek-robek baju. Wada'wal jahiliyati, mengucapkan kata-kata jahiliyah, menunjukkan ketidaksabaran dan ketidakterimaannya dengan musibah itu. Wanahwiha, ataupun hal-hal yang serupa. Qala rahimallahu ta'ala, famin hal buka'u alal mayyit. Di antara yang akan kita bicarakan di sini adalah menangis dikarenakan orang meninggal dunia. Seseorang yang kita sayangi meninggal dunia. Bolehkah kita menangis karena kepergiannya? Qala rahimallah, wa madhhabu Ahmad wa Abi Hanifata ajazahu qabla al-mauti wa ba'dahu. Madhab yang dipegang Imam Ahmad dan al-Imam Abu Hanifah, menangis itu diperbolehkan sebelum meninggal dunianya maupun setelahnya. Wakhtarahu Abu Ishaq Asy-Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi, seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, juga mengatakan boleh. Wa karihahu Syafi'iyyu wa katsirun min ashabihi ba'dal maut. Sementara al-Imam Syafi'i dan mayoritas murid dan pengikut beliau menyatakan hukumnya makruh menangisi mayit setelah meninggalnya. Warakhasu fihi qabla khurujir ruh. Sebelum meninggal dunia, sebelum ruhnya keluar dari jasadnya, ada rukhsah untuk menangis. Wahtajju bi haditsi Jabir ibn Atik. Dasar hukum mereka adalah hadis Jabir bin Atik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ya'udu Abdullah ibn Thabitin fawajadahu qad ghuliba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk Abdullah bin Thabit. Waktu itu Abdullah bin Thabit sudah tidak sadarkan diri. Fasahabihi falam yujib. Beliau panggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Fastarja', lalu beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waqala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kemudian mengatakan, ghulibna alaika ya Abu Rabi', Wahai Abu Rabi', itu kunyah dari Abdullah bin Thabit radhiyallahu anhu. Wahai Abu Rabi', kami sudah tidak bisa apa-apa lagi. Fasahan niswatu wabakaina. Maka para perempuan di rumah itu langsung menangis. Faja'ala Ibnu Atikin yusakkituhunna. Kemudian Ibnu Atik berusaha untuk membuat mereka diam dan tidak menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, da'hunna. Biarkan saja. Artinya silahkan menangis. Fa idza wajaba fala tabkiyanna bakiyatun. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka tidak boleh seorang pun wanita menangisi. Qalu wa mal wujubu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud hal itu wahai Rasulullah? Qala al mautu. Artinya kalau sudah betul meninggal dipastikan wafat, tidak boleh untuk kemudian menangis. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Riwayat al-Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i rahimahumullah. Jadi hadis Jabir bin Atik radhiyallahu anhu menceritakan kunjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk Abdullah bin Thabit. Sampai di rumahnya, ternyata Abdullah bin Thabit sudah tidak sadarkan diri. Dipanggil, tidak ada sahutan. Diajak bicara, tidak ada respon. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi juga melanjutkan mengatakan, ghulibna alaika ya Abu Rabi. Abu Rabi, kami sudah gak bisa apa-apa lagi. Ya. Nah, pada saat itu, kaum perempuan yang ada di rumah menangis. Ibnu Atik berusaha untuk membuat mereka diam, jangan menangis. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, sudah biarkan saja, gak apa-apa mereka menangis. Yang penting, kalau sudah dipastikan meninggal dunia, jangan lagi ditangisi. Nah, berdasarkan hal ini, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan mayoritas murid serta pengikutnya dalam madhab Syafi'i mengatakan, menangisi orang yang sudah meninggal dunia hukumnya makruh atau tidak disuka kalau sudah dipastikan meninggal dunia. Kalau belum dinyatakan meninggal dunia oleh pihak yang memang berkompeten di situ, kalaupun ada yang menangisi, tidak ada masalah, tidak mengapa. Ya. Kalau kita sekarang ya dokter lah atau medis, periksa segala macam, ya sudah meninggal dunia. Ya. Tapi kalau misalkan hanya sekedar tidak sadar, diajak bicara tidak nyambung, digoyang-goyang juga tidak ada respon, ya. Kemudian dipegang ini dan pegang itu juga tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi tidak ada satupun yang kemudian punya kompetensi untuk menyatakan, oh ini betul-betul sudah meninggal dunia. Kan gak setiap orang punya hak untuk menyatakan ini sudah wafat, ini belum wafat. Ya. Karena itu ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau misalkan tim medis yang datang, atau misalkan itu terjadinya di rumah sakit, ya, tim medis memang sudah ada di situ, diperiksa ini segala macam, ya, di denyut nadinya, jantungnya, nafasnya, ya. Betul-betul sudah, paling gak tiga itu dokter ya. Denyut, nadi, jantung, dan nafas. Ketika diperiksa sudah apalagi badannya udah dingin. Ya. Dari ujung kaki sampai bagian atas, bagian kepala, udah dingin. Maka dokter mengatakan, ya sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sudah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak yang berkompeten, nah disitulah Nabi Muhammad mengatakan, fala tabkiyanna bakiyatun. Jangan kemudian ditangisi. Qala rahimallahu taala wa fi sahihain di dalam Bukhari Muslim min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa ini dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala? Karena sangat erat kaitannya dengan kesabaran. Kesabaran itu diperlukan dan sangat penting sekali ketika mengalami musibah. Musibah itu kan macam-macam tingkatannya. Di antara yang paling berat musibah ketika orang yang kita sayangi meninggal dunia. Artinya kalau disingkat, ya, ketika ada orang meninggal dunia, kita harus sabar. Nah, menangis itu kontradiksi enggak dengan sabar? Sehingga perlu ditetapkan hukumnya, boleh apa tidak menangis. Sampai kemudian para ulama ini panjang ini, ada berapa halaman? 1, 2, 3, 4. Ini pun ringkasannya. Kenapa? Sekali lagi, karena perlu dipastikan menangis ataukah tidak menangis. Kaitannya dengan sabar, dikatakan sabar ataukah tidak sabar. Ini kita masih proses membaca. Qala rahimallahu taala wa fi sahihain, di dalam hadis Bukhari Muslim. Min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi alaihi. Sungguh orang yang sudah meninggal dunia bisa jadi disiksa disebabkan tangisan yang dilakukan oleh keluarganya. Bukhari Muslim. Wa hadza innama huwa ba'dal mauti wa amma qablahu fala yusamma mayyitan. Jelas sekali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan innal mayyita. Sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia, al-mayyit itu artinya orang yang sudah meninggal dunia. Enggak boleh ditangisi. Artinya jika belum dinyatakan meninggal dunia, boleh ditangisi. Wa hadza innama huwa ba'dal maut. Berarti ini kan kaitannya kalau sudah meninggal dunia. Wa amma qablahu, kalau belum meninggal dunia, fala yusamma mayyitan, maka tidak bisa disebut sebagai mayyit. Ya. Tidak bisa disebut sebagai mayyit. Tetapi itu dengan catatan juga, ya. Jangan kemudian alasan boleh kok kalau belum meninggal dunia kemudian ditangisi. Ya, tentunya tangisan yang dimaksud di sini adalah tangisan yang diperbolehkan. Tangisan sebagai tanda bersedih, tangisan sebagai bentuk cinta, bukan tangisan karena tidak bisa menerima kenyataan. Nah, kalau itu udah lain-lain perkara. Tangisan yang menunjukkan dia tidak bisa menerima dengan lapang dada atas takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangisan yang wajar, tangisan yang manusiawi, tangisan yang tidak melampaui batas. Qala rahimahullah wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima min Uhudin, ketika beliau pulang dari perang Uhud, sami'a nisa'a bani Abdil Ashhal yabkina ala halkahunna. Beliau mendengar kaum perempuan yang berasal dari perkampungan Bani Abdil Ashhal. Perkampungan Bani Abdil Ashhal itu terhitung perkampungan yang paling dekat jaraknya dengan daerah Uhud. Ya. Kalau misalkan ini meja ini kota Madinah, ya. Kemudian yang di sini adalah Gunung Uhud, misalkan ya. Ini Gunung Uhud, di sini Masjid Nabawi, maka perkampungan Bani Abdil Ashhal ada di sini. Ya. Beliau pulang melewati perkampungan Bani Abdil Ashhal. Dan itu bukan tanpa alasan. Berangkatnya menuju Uhud, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak melewati perkampungan-perkampungan. Bahkan beliau meminta dan mencari siapa di antara sahabat yang paling mengerti jalan paling singkat sampai ke Uhud, jangan sampai kedahuluan pihak musuh. Berangkatnya nerabas sampai ke Uhud. Tapi pulangnya beliau melewati perkampungan-perkampungan. Kenapa? Itu sekaligus bentuk apa? Motivasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak yang gugur. 70 para sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Dari yang berasal dari berbagai kalangan. Ada muhajirin, ada ansar. Yang ansar ada suku Aus, ada suku Khazraj. Dan tiap-tiap suku ini ada perkampungannya. Sengaja Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melewati perkampungan tersebut. Nah, ketika melewati perkampungan Bani Abdil Ashhal, beliau mendengar perempuan-perempuan di sana menangisi keluarga mereka yang gugur dalam perang Uhud. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinna hamzata la bawaki lahu. Sayang, Hamzah tidak ada yang menangisi. Hamzah itu adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gugur juga dalam perang Uhud. Iya. Ya kenapa? Karena Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi itu termasuk muhajirin. Sehingga jelas keluarga besarnya itu tidak berada di kota Madinah. Keluarga besarnya masih ada di Mekah, apalagi itu perang Uhud, masih tahun ketiga Hijriah. Penduduk Mekah itu masih sedikit yang berangkat hijrah ke Madinah. Wajar kalau tidak ada kemudian pihak keluarga terutama perempuan yang menangisi. Nah, mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, faji'na nisa'ul ansar. Fabakaina 'ala Hamzah 'indah. Perempuan-perempuan kaum Ansar itu ketika mendengar ucapan Nabi, sayang ya Hamzah enggak ada yang menangisi. Mereka kemudian simpati. Perempuan-perempuan kaum Ansar datang rame-rame kemudian menangis. Ya. Menangisi Hamzah bin Abdul Muthalib di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fastaiqadha. Nabi Muhammad kemudian terbangun. Ya. Karena waktu itu beliau sudah istirahat. Faqala waihahunna ataina hahuna yabkina hatta al-an. Muruhunna falyarji'na wala yabkina ala halikin ba'dal yaum. Rawahul Imam Ahmad. Ya. Perempuan-perempuan Ansar tadi kan menangis. Menangisi siapa? Hamzah. Kenapa mereka datang kumpul rame-rame menangisi Hamzah? Karena mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sayang ya, Hamzah enggak ada yang menangisi. Ya. Sampai Nabi Muhammad terbangun dari tidurnya, kemudian beliau mengatakan, waihahunna. Celaka mereka itu. Ataida hahuna yabkin. Mereka datang kemari hanya untuk menangis. Hatalan sampai sekarang berarti sudah dari tadi. Muruhunna. Fal yarji'na. Sudah suruh mereka pulang ke rumahnya. Wala yabkina ala halikin ba'dal yaum. Pokoknya setelah hari ini jangan ada lagi yang menangisi orang yang meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Wa hadha sarihun fi naskhil ibahatil mutaqaddimati. Riwayat ini tegas menyatakan bahwa hukum sebelumnya yang menunjukkan boleh menangisi orang yang meninggal dunia sudah tidak lagi berlaku. Hukum itu terhapus. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan wala yabkina ala halikin ba'dal yaum? Pokoknya setelah hari ini sudah jangan ada lagi yang menangisi orang meninggal dunia. Sementara perempuan-perempuan Ansar tadi yang menangis tidak dimarahi. Ya. Tidak dilarang. Beliau hanya memerintahkan sudah. Dari tadi kok enggak berhenti-berhenti nangis. Sudah suruh mereka pulang. Ya. Tapi setelah ini jangan ada lagi yang menangis ya. Itu artinya hukum yang sebelumnya boleh dikat oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak bolehlah lagi. Qala rahimahullah wal farqu baina ma qabla al mauti wa ba'da. Terus apa sih bedanya? Kenapa kemudian kita membahas antara hukum menangis sebelum meninggalnya si mayit dengan sesudahnya? Kata Ibnu Qayyim annahu qabla al mauti yurja fa yakunul buka'u alaihi hadhiran. Karena kalau menangis sebelum meninggal dunia orangnya, itu masih ada kemungkinan untuk sehat kembali. Masih ada kemungkinan hidup. Ya. Sehingga menangis yang dilakukan itu sifatnya hadiran. Hanya karena khawatir saja. Kayak ngun meninggal dunia. Fa'idha mata. Tapi kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, in koto ar raja'u. Harapan itu sudah gak ada lagi. Wong sudah meninggal dunia. Wa abramal qada'u fala yanfa'ul buka'u. Ketetapan dari Allah sudah berlaku sehingga tidak bermanfaat lagi menangis. Qala rahimullah qalal mujawizun. Ya. Tapi ternyata ada juga para ulama yang mengatakan boleh walaupun sudah meninggal dunia. Ya. Kalau sebelumnya tadi kan mengatakan tidak boleh. Ini para ulama ada juga yang mengatakan boleh. Tapi yang jelas boleh dan tidak boleh, haram ataukah halal, itu tidak semaunya sendiri. Mengatakan boleh dan tidak boleh, bagus ataukah buruk, itu berdasarkan suatu dalil. Itu yang disebut sikap ilmiah. Nah, para ulama ada juga yang mengatakan boleh, sesudah meninggal dunia kemudian menangis keluarganya, temannya. Apa dasar hukumnya? Qala Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma. Sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita, usiba abi yauma Uhudin. Ayahku meninggal dunia dalam perang Uhud. Faja'altu abki. Saya pun menangis. Faja'alu yanhaunani. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanhani. Orang-orang kemudian melarang saya untuk menangis. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Padahal Rasulullah ada waktu itu mendengar tangisanku. La yanhani, tapi Nabi Muhammad kok tidak melarangku. Faja'alat ammati Fatimah tabki. Kemudian bibiku ikut-ikutan menangis. Berarti saudari perempuan ayahnya menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tabkin aw la tabkin ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu, muttafaqun alaih. Kamu mau menangis tidak menangis, malaikat sekarang ini masih menaungi jenazahnya dengan sayap-sayap mereka, hatta rafa'tumuhu, sampai kalian angkat jenazahnya dari lokasi meninggalnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya Nabi Muhammad tidak melarang. Wa fi sahihain aidan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di dalam sahih Bukhari Muslim juga dari sahabat Ibnu Umar, Nabi beliau mengatakan, ishtaka Sa'du Ibnu Ubadah tasyqwa lahu. Sa'ad bin Ubadah jatuh sakit. Fa atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abdurrahman ibn Awfin. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam datang menjenguknya ditemani oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud. Ada juga sahabat yang lain yaitu Sa'd bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Satu rombongan kecil. Falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghasyatin. Ketika tiba di lokasi sampai ke rumahnya Sa'd bin Ubadah, ternyata Sa'ad bin Ubadah sudah tidak sadarkan diri. Faqala qad madha. Nabi Muhammad alaihi salam kemudian bertanya, sudah meninggal? Qalu ya Rasulullah. Para sahabat atau keluarganya yang waktu itu sudah ada di sana mengatakan, belum wahai Rasulullah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian menangis. Falamma ra'al qaumu buka'ahu bakau. Orang-orang yang hadir saat itu melihat Nabi Muhammad menangis, ikut-ikutan menangis. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza wa ashara ila lisanihi aw yarham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian mendengarkan apa yang aku sampaikan berikut ini? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa dikarenakan tetesan air mata. Artinya kalau sebatas menangis, Allah tidak mengazab. Kalau sekedar hati yang bersedih, Allah juga tidak mengazab. Allah mengazab itu dikarenakan ini. Wa asyara ila lisanih, sambil memberikan isyarat kepada lidah. Au yarham, atau bisa jadi Allah merahmati. Artinya kalau cuma menangis, tidak ada kata-kata yang terucap menunjukkan dia berat hati, dia tidak bisa menerima takdir. Cuma sekedar menangis saja, hanya sedih, diam, tapi gak ngomong apa-apa. Itu gak ada masalah. Berdasarkan hadis ini. Yang jadi problem itu, ya, walaupun dia tidak menangis, bahkan mungkin dia tidak terlalu bersedih, tapi dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang akan dihukum. Nangis enggak, sedih enggak. Tapi dia bilang begini, enggak adil ya. Anaknya masih kecil-kecil. Yang tua-tua oke jek diurip. Iya kan? Enggak adil ini. Nah, itu yang enggak boleh. itu yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini. Ya. Berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau sekedar menangis, hanya bersedih, asalkan tidak mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka, itu Allah tidak akan menghukum, tidak akan mengazab. Maka yang jadi apa? Dasar hukum itu adalah apa? Ucapan kata-kata. Walaupun enggak nangis, itu tadi kita gambarkan. Orang lain enggak ada hubungannya. Sedih juga enggak, orang kehilangan, sapa dhe'e. Cuman ketika takziah, ngobrol sana, ngobrol sini, ucapannya seperti itu modelnya. Menunjukkan dia tidak menerima, dia tidak mengambil hikmahnya. Justru malah mempertanyakan. Ora adil ya. Wong apik, anake dik cilik-cilik. Ora mesake bojone, ora mesake wong tuane. Anak mung siji meneh, misalkan. Dan seterusnya, itu yang tidak diperbolehkan. Qala rahimallahu wa fi sahihain. Aidan, di dalam Sahih Bukhari Muslim juga. Min hadithi Usamah ibn Zaidin, dari hadith Usamah bin Zaid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalaqa ila ihda banatihi wa laha sabiyun fil mauti. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berangkat menuju rumah salah satu anak perempuannya. Waktu itu anak perempuannya punya seorang bayi. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir meninggal dunia. Farufi'a ilaihi sabiyu. Bayi itu kemudian diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafasuhu tuqaqi'u ka'annaha fi shinnatin. Sementara nafas si bayi itu sudah enggak beraturan lagi. Fafadat 'ainah. Nabi Muhammad kemudian menangis. Faqala Sa'dun, "Ma hadha ya Rasulullah?" Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas tanya, "Apa ini Rasulullah?" Qala hadhihi rahmatun. Ini adalah rahmat, bentuk kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi 'ibadihi. Yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhamaa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya yang punya sifat kasih sayang. Jadi kalau ingin disayang oleh Allah, jadilah orang yang penyayang. Tapi kalau bengis, kaku, acuh tak acuh, tidak ada simpati, temannya susah, keluarganya menderita, ya biasa-biasa aja. Ya itu akan mendapatkan balasan yang sama. Ya. Tapi kalau dikit-dikit mesake, ndolok wong ngemis, ratego. Lihat orang cacat, enggak punya kaki, atau mungkin digendong sama orang lain. Tersentuh lagi, ya Allah, mesake. Ya. Atau misalkan lihat pengemis kesana, pengemis kesini, ya. Bawa bayinya lagi. Atau lihat orang sedang terbaring sakit. Jadi tiap melihat orang-orang yang menyedihkan kondisinya, itu otomatis itu. Rasanya strategi aku sak lunga wae malah misalkan. Nah, orang yang seperti ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dia susah, Allah akan sayang sama dia. Kalau dia sedang mengalami kesulitan, Allah akan peduli dengannya. Kalau dia sedang membutuhkan pertolongan, Allah akan tolong dia. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal, itu sudah jelas rumusnya. Apa yang didapat sesuai dengan apa yang diperbuat. Karena dia sayang kepada orang lain, maka Allah pun sayang kepada dia. Kalau dia bantu temannya, dia bantu saudaranya, Allah pun akan membantunya. Nah, tapi ini koyo orang duwe ati. Oh, ya. Sedulure susah, tonggone lagi kena musibah, yang guyu-guyu wae. Ya, terus nyetel musik, dangdutan, begadangan. Padahal tetangganya baru saja seri paham. Qala rahimullah. Wah, ada lagi yang malah yang menertawakan. Kapok, weh. Lihat orang lain kecelakaan. Lihat tetangga dan temannya mengalami musibah. Ya. Malah dikapok-kapok, rasain loh. Ya nanti dia akan mendapatkan hal yang sama. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu wa fil musnad aidan an Aisyah radhiyallahu anha, di dalam musnad Imam Ahmad dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, anna Sa'd ibn Mu'adz Lamma mata hadarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, waktu itu ada dan hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Qalat, kata Aisyah, fa walladhi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, inilah a'rifu buka'a Abi Bakrin min buka'i Umar wa ana fi hujrati. Sungguh saya bisa membedakan mana tangisannya Abu Bakar dan mana tangisannya Umar. Waktu itu saya ada di kamarku. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang terkena anak panah dalam perang Khandaq tepat di apa dokter? Arteri. Arterinya. Pas dari darah itu ngalir. Nabi Muhammad bawa beliau, diminta, beliau minta agar dibuatkan tenda di samping Masjid Nabawi. Berarti otomatis dekat dengan kamarnya Aisyah. Maka ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia di kemahnya, di tenda tempat beliau dirawat, Abu Bakar menangis, Umar menangis. Kata Aisyah, saya bisa membedakan. Ini tangisannya Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah ayahnya. Dan mana tangisannya Umar? Tapi untuk menunjukkan bahwa tangisan Abu Bakar dan Umar itu bukan pelan. Tangisannya keras. Sampai-sampai beliau harus memberikan keterangan, wa ana fi hujrati. Waktu itu saya ada dalam kamarku. Artinya di rumahnya sendiri. Dialangi oleh dinding tentunya. Tapi tangisannya sampai terdengar ke dalam. Itu artinya nangisnya bukan. Tapi. Jadi prakteknya loh. Qala wa fi jami'i Tirmidzi. Ini dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama yang menyatakan boleh. Kalau ada orang meninggal dunia, kita sayangi, kita cintai, kita ada kedekatan, kemudian menangis. Boleh, ini banyak dalilnya. Qala wa fi jami'i Tirmidzi, di dalam Jami' at-Tirmidzi an Jabir bin Abdullah, qala akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadi Abdurrahman ibn Aufin. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memegang tangan Abdurrahman bin Auf, fantalaqa ila binihi Ibrahim, diajak untuk menjenguk putranya Ibrahim. Ibrahim itu adalah putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu yajudu binafasihi. Waktu itu Ibrahim nafasnya sudah tidak beraturan. Fa akhadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu fi hijrihi fabaka. Nabi Muhammad kemudian menggendongnya, diletakkan di pangkuannya, lalu beliau menangis. Faqala lahu atabki? Awalam takun nahaita 'anil bukai? Kata Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, apakah Anda menangis? Bukankah Anda selama ini melarang orang menangis? Qala la, tidak demikian. Walakin nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini. Yang saya larang itu menangis yang mengeluarkan dua jenis suara. Suara yang menunjukkan kebodohannya. Karena dia tidak menerima ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Tangisan orang yang fajir, orang yang buruk. Pertama, sautun inda musibatin. Suara yang dikeluarkan karena terjadi musibah. Termasuk khamsul wajah, mencakar-cakar wajah. Wasyakul juyub, merobek-robek baju. Warannatus syaitan. Yang kedua adalah suara setan, musik dan yang semisalnya. Artinya, kalau menangis tidak disertai mencakar-cakar wajah, merobek-robek baju, menangis biasa, menangis sebagai tanda cinta, menangis dikarenakan sedih, itu enggak apa-apa. Qala Tirmidzi, hadza haditsun hasan. Kalau waqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, ada juga hadis sahih lain. Annahu zara qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dalam riwayat Muslim, beliau mengunjungi kuburan ibunya. Nabi Muhammad menangis dan sahabat yang ikut Nabi juga turut menangis. Padahal ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya sudah lama. Artinya ini juga dalil yang menunjukkan boleh menangis. Walaupun sudah meninggal dunia orangnya. Waqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, ada juga hadis yang lain, annahu qabbala Utsman ibn Maz'un hatta salat dumu'uhu ala wajhi. Riwayat Abu Dawud dan yang lain, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika Utsman bin Maz'un, sahabat pertama yang meninggal dan dikuburkan di Baqi' di kota Madinah. Beliau mencium Utsman bin Maz'un. ada keterangan disebutkan itu di dahi atau di kening. Hatta salat dumu'uhu ala wajhi. Sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menangis. Menangis keluar air mata. Wa sahha anhu, demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan annahu na'a Ja'far wa ashabahu wa 'ainahu tadhrifan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menangisi Ja'far. Ja'far siapa ini? Maksud sepupu beliau, Ja'far bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat beliau yang lain yang gugur dalam perang apa? Mu'tah. Wa 'ainahu tadhrifan, kedua mata Nabi alaihi salatu wasallam menangis. Wa sahha an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyitun wa baka. Ada juga riwayat sahih dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad meninggal, wa baka, dan Abu Bakar pun menangis. Maka kata Ibnu Qayyim, fa hadhi ithnata ashrata hujjatan, ini 12 hujjah, 12 dalil, tadullu ala adami karahatil buka. Semuanya menunjukkan menangis itu tidak mengapa, bukan sesuatu yang dibenci. Fata'ayyana hamlu ahadithi nahi alal buka'i alladhi ma'ahu nadbun wa niyaha. Terus dalil-dalil lain yang menunjukkan dilarang menangis, piye? Artinya kalau secara garis besar, ada hadith-hadith yang menunjukkan menangisi orang meninggal dunia itu tidak boleh. Iya kan? Nabi Muhammad meminta perempuan-perempuan Ansar itu sudah suruh mereka pulang. Mau sejak hari ini enggak boleh ada lagi yang menangisi kalau ada orang meninggal dunia. Itu kan jelas larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada juga di sini disebutkan Ibnu Qayyim 12 hadis. Iya. Yang menunjukkan bahwa boleh menangis. Ini komprominya bagaimana? Yang jelas tidak mungkin Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan sesuatu yang sifatnya kontradiktif, itu enggak mungkin. Jawaban kita yang pertama, enggak mungkin. Kok Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu bertolak belakang dengan yang beliau sampaikan di lain kesempatan? Itu enggak mungkin. Hal ini larangan, ini boleh. Bisa dikompromikan. Komprominya bagaimana? Kata Ibnu Qayyim, fata'ayyana, maka sudah jelas dan pasti. Hamlu ahadithin nahi alal buka. Kita memahami hadith-hadith yang melarang menangis. Yang dimaksud menangis, terlarang di situ adalah menangis yang disertai nadbun waniyahah, tangisan yang diiringi dengan ratapan, teriakan histeris, sikap yang menunjukkan tidak sabar, mencakar-cakar wajah, menjabak-jabak rambut, melepaskan baju apa penutup wajahnya, kalau dia perempuan jilbab misalkan, dia robek-robek bajunya, dia tendang-tendang meja pokoknya. Nah, ini kalau tangisan yang disertai sikap yang semacam ini, itulah yang dilarang, itu yang dimaksud. Walihada ja'a fi ba'dhi alfadhi, adapun tangisan-tangisan biasa, ya tangisan so ya manusiawi hukumnya, tabiat manusia, itu boleh. Walihada ja'a fi ba'dhi alfadhi hadis Umar, oleh karena itu di dalam hadis Umar ada riwayat yang menyebutkan begini, al-mayyitu yu'adzabu bi ba'dhi buka'i ahlihi 'alaihi wa fi ba'dhiha yu'adzabu bima niha 'alaihi. Orang yang sudah meninggal dunia bisa jadi diazab karena tangisan keluarganya sendiri. Nah, dalam riwayat disebutkan karena tangisan bukan cuma sekedar tangisan, karena tangisan yang disertai ratapan. Ya. Qala wa fi sahihain, di dalam sahihain Bukhari Muslim, aidan anil Mughirah bin Syu'bah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Sesungguhnya orang yang diratapi kematiannya itu akan diazab berdasarkan ratapan itu. Ya. Nanti para ulama rahimahumullah menjelaskan, kok bisa yang menangis dengan ratapan mereka yang masih hidup, kok yang sudah meninggal dunia justru dia yang kena azab. Ya kan? Yang nangis keluarganya, yang diazab dia yang sudah meninggal dunia. Yang salah siapa? Yang berbuat siapa? Yang salah dan yang berbuat adalah keluarganya yang menangisi dengan ratapan. Apa salah dia kok kemudian disiksa? Maka para ulama memberikan keterangan satu, ya, satu, karena orang tersebut sebelum meninggal dunia pesan sama anak-anaknya, tulis wasiat untuk keluarganya, sesuk nek aku mati pokoknya gawe acara aku ditangisi diratapi. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kalau seperti itu ya jelas hadisnya bisa difahami. Ya iya wong dhewe sing ngongkon. Dia yang nyuruh malah minta keluarga dan ahli warisnya pokoknya aku ditangisi gawe acara, pokoknya piye carane ben aku ki dikenang sepanjang masa. Biar orang itu tahu saya itu juga punya kedudukan sampai ditangisi dan diratapi seperti itu. Atau kemungkinan yang kedua, orang tersebut sudah tahu hukumnya. Tidak boleh meratapi orang meninggal dunia. Dan dia tahu bahwa keluarganya punya rencana untuk meratapinya nanti kalau meninggal dunia. Njuk orang ngeleke. Mestinya kan dia pesan, pokoknya aku nek sesuk mati ojo ditangisi. Aku sesuk mati ojo diratapi. Karena dia tahu ini keluarganya bakal melakukan acara-acara seperti itu. Dia tahu seperti itu kok diem. Padahal dia punya kesempatan. Nah ini yang dimaksud. Qala rahimallah terakhir. Wafi sahihi muslimin. Taib wafi sahih Bukhari an ibni Umar. Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al mayitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaih. Sama dengan di atas tadi. Qala wafi sahih muslimin an abi malikin al ash'ari. Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala nabi Muhammad alaihi salam bersabda arba'un. Ada empat kebiasaan. Fi ummati min amril jahiliyati. Itu masih dilakukan di tengah-tengah umatku. Padahal itu perkara-perkara jahiliyah. La yatrukuhunna. Sulit mereka meninggalkannya secara keseluruhan. Satu. Al-fakhru bil ahsab. Menyombongkan dan membanggakan diri. Dengan apa garis keturunan. Wa ta'nu fil ansab. Oh, saya bangsawan. Aku darah biru. Simbah kumbian ki yo pangeran. Mbah kumbian ki yo melu perang. Nah, itu kebiasaan jahiliyah, enggak boleh. Dua, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab seseorang. Mencela nasab seseorang, padahal yang berbuat bapaknya, yang berbuat kakeknya, yang berbuat nenek moyangnya, sampai sekarang masih dicela dan dihina. Wah, gue iki mbahmu mbiyen iki ngene. Bapakmu ki maling, misalkan. Oh, dasar keturunane wong ora genah, misalkan. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Apa salah dia? Kalau dia dikasih pilihan tentunya dia enggak mau terlahir dari keluarga seperti itu kan. Enggak boleh mencela nasab. Yang ketiga wal istisqa'u bin nujum. Yang ketiga adalah istisqa' minta hujan tapi memintanya kepada bintang-bintang. Wan niyahatu dan meratapi orang yang meninggal dunia. Wa qala kata Nabi alaihi salatu wasalam annaihatu orang yang meratapi kematian. Kenapa disebutkan muannats perempuan karena seringnya yang melakukan perempuan. Kalau idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Besok hari kiamat dia yang meratapi kematian orang meninggal dunia, ya karena dia tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla, akan diberdirikan dipakaikan baju yang terbuat dari apa, aluminium atau tembaga cair yang sudah dipanaskan, demikian juga penutup badan yang itu apa bentuknya adalah jarab-jarab itu penyakit gatal-gatal, artinya tersiksa dia. Maka wallahu a'lam bisawab, keterangan dari Ibnu Qayyim ini sudah cukup ringkas, ya kan. Jadi kalau ditanya boleh enggak menangis kalau ada orang meninggal dunia, ya jawabannya apa, Bu? Boleh, selama tidak disertai dengan ucapan atau tindakan yang dilarang oleh agama, seperti ucapan yang menunjukkan ketidakterimaannya, dia apa namanya protes, ya. Kalau sikap itu ya sampai teriak histeris, nggak sadarkan diri, merusak barang dan seterusnya, itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, dengan pembahasan yang tentunya masih terus menarik untuk dikaji. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.